Akan tetapi jika dunianya ini gagal, maka dia akan bangun juga sikap al-bara padanya. Kemudian kita melanjutkan ucapan muallif rahimahullahu taala. Al-ayatu tsaniyah itu ya. Fiha ar-raja. Di dalam ayat yang kedua itu terdapat faidah ar-raja. Raja itu berharap. Al-ayatu tsaniyah min suratil Fatihah wa hiya ar-rahmanir rahim. Ayat yang kedua dari suratil Fatihah yaitu ar-rahmanir rahim. Padanya terdapat sifat roja. Sudah disebutkan ar-rahman itu yang maha rahman, ar-rahim yang maha pengasih. Maha pengasih lagi maha penyayang. Sehingga kita sebagai makhluk pun berharap supaya mendapatkan rahmah, supaya mendapatkan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Raja'u rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, mengharap kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu idha kana rahman rahiman fa innahu turja rahmatuhu subhanahu wa ta'ala. Kita makhluk yang lemah, kita makhluk yang banyak kekurangan. Disadari ataupun tidak kita sadari, tetapi demikianlah hakikat kita manusia. Punya kekurangan, kelemahan, sehingga kita harus minta belas kasihannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus minta rahmahnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah, karena Allah itu Rahman Rahim, Ar-Rahmanur Rahim. Wal-ayatu thalithah, ayat yang ketiga, fihal khauf wa hiya qawluhu ta'ala maliki yaumiddin, yang menguasai, yang memiliki yaumiddin, yaitu hari kiamat. Fiha at-takhwif min hadzal yaum. Di dalam ayat ini terdapat at-takhwif, ya, takut dari hari ini, dari hari kiamat. Wal idanatu yaumul qiyamah. Dan yang namanya al-idanah itu adalah hari kiamat. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan yang jelek, karena itu akan dibalasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tumbuh dalam hati sanubarinya itu rasa kekhawatiran, rasa ketakutan pada hari tersebut. Karena pada hari kiamat ini Allah subhanahu wa ta'ala sudah sebutkan, yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Pada hari itu yafirrul mar'u min akhih, seorang itu akan lari dari saudaranya. Tidak ada urusan saat itu. Yang dulunya mungkin seia sekata, pada hari kiamat itu akan menyingkap hakikat siapa-siapa sebenarnya pada hari itu. Akan lari seorang dari saudaranya, ibu dari ayahnya, ibu dan ayahnya. Jadi masing-masing, sebagaimana dia dulu dilahirkan di dunia ini sendirian, maka dia juga akan mempertanggungjawabkan semua apa yang telah dilakukannya juga sendirian. Pada hari tersebut Allah akan bangkitkan manusia min awwalihim ila akhirihim, dari awalnya sampai akhirnya, hufatan uratan ghurla, dalam keadaan tidak bersandal, dalam keadaan telanjang, dan dalam keadaan tidak dikhitan. Saat itu, saat hari kiamat dibangkitkan, kemudian kembali manusia dibangkitkan untuk kali yang kedua. Kengerian pada hari tersebut, ya, seseorang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi peristiwa-peristiwa setelah tibanya hari kiamat. Semua manusia akan mendapatkan pembalasan. Semua manusia akan mendapatkan perhitungan. Perhitungan amal dan pembalasan amal. Pada hari itu, hari kiamat, masing-masing mengkhawatirkan dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa nolong. Saat itu manusia itu sendiri-sendiri kehidupannya. Yang dipikirkan hanya selamat atau tidak pada hari kiamat tersebut. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan keadaan manusia yang dibangkitkan kembali oleh Allah Jalla wa'ala, hufatan, uratan, ghurla, dalam keadaan tidak pakai sandal, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dikhitan, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, afala yanzuru ba'duhum ba'da? Wahai Rasulullah, tidakkah sebagian mereka itu akan saling melihat dengan sebagian yang lain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ba'dha. Perkaranya saat itu lebih parah, lebih genting daripada memikirkan, ya, melihat sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Sudah enggak mikir ke arah situ. Katanya dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, tidak dikhitan, tidak pakai sandal. Tidak mikir seperti itu. Ingin melihat orang lain, tidak ada kepikiran seperti itu. Dia sedang sibuk memikirkan dirinya sendiri, apakah selamat atau tidak. Dah. Apakah dia selamat sehingga Allah memasukkannya ke dalam jannah, atau sebaliknya, dia akan menjadi salah satu penghuni neraka disebabkan karena perbuatan-perbuatan jeleknya ketika dia hidup di dunia. Sehingga mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah tempat berlindung, hanya Allah yang berikan, ya, naungan kepada mereka-mereka ini. Nah, kalau kita berpikir, apa mungkin, ya, wong dari awal sampai akhir manusia itu dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak dikhitan, tidak pakai pakaian, enam, tidak bersandal. Mungkin tidak, kira-kira, ya. Apa mungkin, ya, saya contohkan. Di zaman sekarang, itu kan zaman teknologi canggih, ya kan? Masya Allah, katakanlah itu teknologi canggih. Hampir semua itu tergantikan dengan yang namanya ini, handphone, smartphone, ya kan? Jam tangan sudah diganti dengan handphone. Transfer sudah bisa pakai handphone. Terus apa lagi? Hampir semuanya diganti pakai handphone. Jual beli bisa pakai handphone. Tidak perlu ke toko-toko itu. Tinggal pakai handphone, selesai masalah. Hampir semuanya diganti. Nah, banyak yang hukum asalnya handphone ini apa? Mubah, kan begitu. Ada sekumpulan orang Saya pernah mengalami ini. Ada sekumpulan orang yang mereka itu asyik sedang main mobil legend top up. Top up ya istilahnya ya. Tulisannya top up, macamnya top up apa gitu ya. Lah nyong ya top up wae lah. Mbuh ngono. Sing penting kan karep maca tuh di karep dawek. Bahasa liane kan karep dawek lah ya. Quran lah dosa ngono ora bener kowe dosa itu. Ora gelem belajar dosa itu. Makanya harus benar, harus belajar. Nek kowe ora dosa kowe maca top up ora dosa ora. Salah kowe gelem maca top up itu. Ora dosa mbok, ya wis ora usah pikiran. Kowe dosa maca Quran Al-Fatihah bisa ora? Wis blepotan itu dosa kowe ora gelem belajar kowe. Jadi yang penting kowe belajar Quran. Nah, kita kembali. Ada sekumpulan orang Masya Allah dia main mobil legend, sekumpulan orang. Asyiknya luar biasa dia. Mereka luar biasa. Shuai. Ramai itu. Satu katanya kan bisa nge-group ya. Bisa nge-group itu lu nginyong, tulung nyong. Kunyong nakono, nakono. Sibuk dengan gini-gini coba sendiri. Biasanya diwalik kayak-kayak kan. Kan begitu. Biasanya diwalik kurang gede sih layarnya. Kalau perlu pakai kacamata sing anti radiasi pasang. Nang apa ya men ora merem-merem kiye. Supaya bisa tahan lama. Oh. Dia sedang main HP. Kita datang banyak rombongan. Waktu itu ada sekitar 20-an orang lah pakai kendaraan bus. Mereka itu biasa aja, enggak ada melihat kita melihat. Assalamualaikum enggak itu. Enggak sama sekali. Bahkan sampai kita makan di tempat yang sama, di tempat itu kita makan, kita sampai kita tidur, itu mereka masih asik dengan dunia mobil legendnya. Saya langsung berpikir, kalau cuma urusan mobil legend saja sudah bisa melupakan orang banyak, orang datang geruduk kan paling orang delong lah ya, enggak apa-apa. Urusannya apa ge, anak saran rame-rame teman kok. Ya madek sedela kan ora apa-apa, mbok. Paus tek. Ya, ninggal. Berarti kan asik banget kan? Dengan dunianya sudah melupakan sekitar yang ada. Kejadian-kejadian itu ndak usah ora mikir lah, pokoknya walah kok garap teka yang ngono, garap wong 200 yang ngono, garap madang yang ngono ora urus. Kan begitu? Iya kan? Kan seperti lah sekarang saya pikir, lah besok pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan meskipun dalam keadaan hufatan, uratan, ghurla. Aisyah bertanya, apa enggak saling melihat ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, urusan yang mereka pikirkan itu lebih penting tinimbang urusan saling melihat. Itu bisa dicerna. Lah wong kamu baru top up saja sudah hilang embuh ora urus sekitar, lah apalagi kok hari kiamat. Yang akan menentukan kehidupanmu baik atau buruk, yang akan menentukan nasibmu nanti seperti apa. Hal anta min ahlil jannah am min ahlin nar wal iyadu billah. Itu baru urusan dunia lo, apalagi urusan akhirat, apalagi urusan keselamatan. Berarti masuk ini bisa dicerna. Masya Allah. Ya benar memang. Jadi di sini disebutkan fiha at-takhwif min hadzal yaum. Di dalam ayat ini terdapat at-takhwif. Rasa takut dari hari ini, hari kiamat ini. Dengan orang-orang yang beramal kejelekan. Jelas ya? Dengan orang-orang yang beramal kejelekan. Takut sekali mereka itu. Barakallahu fikum. Lah urusan HP aja sudah seperti itu, apalagi hari kiamat. Yang selamat atau tidak selamat itu. Tulis sekarang kelihatannya ya gitu. Itu sekarang. Karena cuma di majelis ya itu aja. Coba itu. Nah, menghadapi kondisi genting seperti itu, disitulah akan ketahuan tebal tipisnya keimanan seorang hamba. Disitulah akan terlihat ya tinggi rendahnya keimanan seorang hamba. Oleh karena itu di sini disebutkan fiha al khauf, di dalamnya ini terdapat al khauf, takut pada hari kiamat ini. Apalagi orang-orang yang di dunia itu gemar melakukan al-ma'asi wadz-dzunub, kemaksiatan dan dosa-dosa, mereka lebih takut lagi itu. Lawang orang yang menghabiskan usianya untuk kebaikan saja merasa rugi dan takut, apalagi orang yang tidak pernah beramal kebaikan. Ngerti ya kayak gitu di seuripku tekentong nak kabeh gue kebaikan kan gitu. Ngerti ya kayak kiye. Ini mau guna orang ngerti. Yes, kadang-kadang kan begitu. Itu orang yang beramal soleh loh. Itu orang yang berusaha untuk selalu baik dalam hidupnya pun merasa takut. Tahu seperti ini, saya enggak akan melakukan kemaksiatan dosa-dosa, enggak akan. Tahu seperti ini gitu loh. Ya kan? Ini kok enggak tahu. Nah, apalagi orang yang jauh dari amal soleh, apalagi sengaja, apalagi menentang dengan apa? Kebaikan-kebaikan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. As'allahu ayyahdiyana wa iyyakum jami'an. Fal ayatul ula fiha mahabbatullah alhamdulillahi rabbil alamin. Wathaniyah ar-Rahmanir-Rahim fi maka jika terkumpul tiga perkara ini, yaitu ada cinta, ada harapan, ada takut, maka semuanya adalah pondasinya ibadah. Pondasi ibadah itu tiga ini. Ibadah qalbiyah maksudnya. Hatinya ini yang merasakan. Dikala seorang laksanakan sebuah ibadah, maka dia ada mahabbah, senang, cinta ketika menjalankan ibadah. Ada harapan, ya, berharap dari ibadah yang dilakukan ini dia mendapatkan kasih sayangnya Allah. Dan yang ketiga, dia takut, ya, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Amma man akhadha biwahidatin minha faqad fa innahu yakunu dhalan. Adapun orang yang mengambil salah satu darinya saja, maka dia akan menjadi orang yang sesat. Kalau cuma ngambil salah satunya saja. Faman abadallaha bil mahabbati faqat wala yakhafu wala yarju fahadhihi tariqatus sufiyah alladhina yaquluna la na'budullaha khawfan min narih wala tama'an fi jannatih wa innama na'buduhu li'annana nuhibbuh. Maka siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa cinta saja, dia tidak takut, dia tidak berharap, maka ini metodenya orang-orang sufi. Yang mereka mengatakan, kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidaklah kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena takut dari nerakanya. Tidak juga ingin apa? Surganya. Tidak juga karena ingin surganya. Naam. Dan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu karena kita mencintainya. Senanglah. Ibadahnya orang sufi itu senang, tok wis, sing penting senang. Silakan lihat saja ibadahnya orang-orang sufi bagaimana. Karena na'buduhu, innama na'buduhu li'annana nuhibbuh. Wa hadza dhalalun wal 'iyadzu billah. Dan ini merupakan kesesatan. Ya, wal 'iyadzu billah. لأن الرسل والملائكة أفضل الخلق. Karena para rasul dan malaikat-malaikat itu yang mana mereka adalah seutama-utama makhluk. يخافون الله ويرجونه. Tetapi mereka juga tetap takut kepada Allah dan berharap kepadanya. Ini para rasul, ini malaikat. Yang mereka itu adalah makhluk yang paling utama. Saja takut kepada Allah. Saja takut, ya na'am, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kok ini ada orang sufi yang mengatakan atau yang berprinsip kami beribadah itu yang penting senang, dah. Asal senang, ibadah apapun itu akan dilakukan. Hati-hati itu syubhat, ya. Hati-hati itu apa? Syubhat. Coba mas, kalau kamu senang, mesti akan dilakukan. Asal senang. Meskipun orang mengata-ngatain, ndak urusan, kan begitu ya. Orang kalau sudah senang kan begitu biasanya. Orang kalau sudah mahabbah, cinta biasanya, yu'mi wa yusim, membuat buta, dan membuat tuli. Nah ini, jadi meskipun dapat teguran apa, enggak urus. Ketika omong apa yang ngonoh. Prinsip seperti ini salah. Ketika menerapkan dalam ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Para rasul, para malaikat, makhluk yang paling utama. Toh juga mereka takut kepada Allah. Toh juga mereka berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum kanu yusari'una fil khairat. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَوْشِعِينَ. Sesungguhnya mereka, yakni para rasul dan malaikat-malaikat itu, يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. Mereka ya bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Mereka juga يَدْعُونَنَا beribadah kepada kami dalam keadaan رَغَبًا وَرَهَبًا. Dalam keadaan ya berharap dan cemas, takut, khawatir. Ini mereka. Dan mereka kepada kami adalah khusyuk. ketika menjalankan ibadah. Jadi bukan hanya cinta saja yang diamalkan, yang dilakukan. Ar-rusulu yakhafunahu wa yarjunah. Para rasul itu juga mereka ya yakhafunah. Mereka juga takut kepada Allah, mereka juga berharap kepada Allah. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Ini lebih jelas lagi. Yarjuna rahmatah, mereka berharap tentang rahmat Allah dan mereka takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Naam. Haulai kama jaa fi tafsir annahumul Uzair wa Isa wa ummuh alladhina kana ya'buduhumul musyrikun hum 'ibadun yarjuna rahmatallahi wa yakhafuna 'adzabah fa kaifa yu'baduna ma'a Allah. Mereka-mereka ini yang dimaksud dalam ayat Al-Isra tadi, surat Al-Isra ayat 57, sebagaimana datang dalam tafsir, mereka itu adalah Al-Uzair, Isa dan ibunya, yang mereka ini diibadahi oleh orang-orang musyrikin, yang mereka ini disembah oleh orang-orang musyrikin, padahal mereka hamba, mereka mengharap rahmat Allah, mereka juga takut terhadap siksa Allah, lalu bagaimana mereka diibadahi bersama Allah. Jadi orang yang hanya menyembah Allah dengan dasar mahabbah saja, ini thariqahnya sufiyah. Wa hadza dhalalun, kata Syekh. Dan ini kesesatan. Wal iyadzu billah. Orang-orang sufi kan biasanya ibadahnya begitu-begitu. Tahlilan misalnya 1000 kali atau membaca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin 5000 kali. Pokoknya ibadahnya yang seperti itu, istighfar 75.000 kali. Itu nanti ada cerita-ceritanya biasanya. Ada apa? Cerita-ceritanya. Wallahu alam bisawab. La nusaddiquhu wa la nukadzibu. Kita enggak tahu, enggak membenarkan dan juga enggak mendustakan. Lalulah pokoknya. Cerita-ceritanya ya kayak cerita-cerita khurafat. Wallahu alam bisawab. Kita enggak tahu. Secara nas, secara dalil itu belum menemukan. Nah, ada wirid-wirid tertentu. Kamu angel gulit-gulit bojok, wah wis pokoke nggih tek wae ayat, waca terus 75.000. Maca dia ayat itu. Pokoke maca sing khusyuk. Sekian ribu kali. Mengko terbayang, tiba-tiba ada bayangan. Dia pun ternyata ada bayangan juga kamu. Akhirnya gatuk. Wah, ya kan? Itu. Kamu rezekinya seret. Ah, ini. Kasih ayat pokoknya baca nih. Sekian ribu kali. Misalnya dibaca sama dia. Itu biasanya kayak gitu orang-orang sufi ibadahnya. Pokoknya bil terus sajalah. Engko katanya orang yang lagi diminta apalah misalnya. Kalau yang diminta jodoh berarti nanti si perempuan itu terbayang tiba-tiba ada laki-laki yang di bayangannya itu ada datang sendiri itu. Akhirnya dia mencari terus mungkin melalui mimpi atau apalah. Terus kemudian cari alamat ketemu terus menceritakan maksud saya demikian-demikian. Oh ya sesuai dengan impen. Jadi parahnya lagi ya. Ini parahnya lagi. Kadang-kadang kan langsung jaluk nomor. Nomor tembus patang angka. Tembus patang angka ya tukune pira ya gitu. Ngertukune 100.000, bisa 100 juta itu. Patang angka rong angkat tok padane si jelara telu papat. Duh nyong tuku rong nomor telu papat be wis akeh kelipatan-kelipatannya. Iki tembus patang angka. Wallahu taala alam bisawab. Ya kita enggak tahu yang seperti kan aneh. Yang seperti itu tuh aneh-aneh. Makanya ya kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat hidayah. Nikmatul hidayah, mahalnya nilai sebuah hidayah itu seperti ini salah satunya. Biasanya juga orang-orang seperti itu tuh enggak pernah sholat biasanya. Sholat jamaah ora berlaku biasanya. Enggak berlaku sholat jamaah, puasanya enggak berlaku. Karena ini sudah langsung tembus ini. Langsung thoriqohnya itu ke Allah Subhanahu wa taala. Jalurnya ini. Jadi enggak melewati Rasul, enggak melewati Jibril, kemudian ke Allah, enggak, tapi langsung. Kalau antum kan masih melalui Jibril, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sahabat, sahabat tabi'in, tabi'in atba' tabi'in, atba' tabi'in terus ulama, ulama terus ke kamu. Nah, jadi rentetannya suwe, ki langsung tembus jare ki. Di sana iki langsung tembus mana. Tuli, waduh, sangel mbok ngobrol karo wong iki kan. Pangel banget kowe. Nek ngobrol karo kowe lah bene anzun walau torot. Wis kowe bae prinsipe. Kambing meskipun terbang. Wis pokoknya itu aja. Angel itu. Kalau langsung tembus ke Allah taala. Jadi belajar-belajar melalui kitab-kitab itu ya silakan kamu aja. Kita enggak. Karena apa? Keyakinannya itu langsung tembus langsung ke Allah taala. Jadi dari Allah itu dari dia langsung dari Allah. Mbulah ke kebatilan lah pokoknya. Ya, kebatilan ini kata Syekh, hadza dhalalun wal iyadu billah. Ini kesesatan. Wal iyadu billah. Nah. Biasanya orang-orang gitu memang banyak ceritanya. Banyak khurafatnya. Tiba-tiba ketemu itu dilalah itu jere. Tiba-tiba ketemu. Wallah alam bisawab, enggak tahu. وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالرَّجَاءِ فَقَطْ فَهُوَ مِنَ الْمُرْجِئَةِ الَّذِينَ يَعْتَمِدُونَ عَلَى الرَّجَاءِ وَلَا يَخَافُونَ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan roja saja, maka ia termasuk murji'ah. Yang mereka hanya menyandarkan harapan. Dia sandarkan harapan itu saja sudah. Dan mereka tidak takut dari dosa dan kemaksiatan. Jadi yang ada itu harapan saja. Akhirnya mereka sering terjatuh kepada dosa dan maksiat. Kalau habis dosa ya tinggal istighfar lah pokoknya istilahnya. Kalau dikatakan Natalan itu ikut Natalan berarti kafir ya tinggal syahadat wis lah. Kamu kafir ini karena Natalan ikut misalnya. Ya wis lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam ini kan? Akhirnya kayak gitu itu. Kan enggak tahu orang ya kan? Nah gitu, murji'ah. Ini orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa roja. Dengan harapan semata. Yaqulun, mereka mengatakan, al-iman tasdiqun fil qalb. Awit tasdiqu bil qalb ma'an nutqi bil lisan. Yang namanya keimanan itu adalah membenarkan dalam hati. Itu iman. Atau mempercayai dalam hati disertai dengan pengucapan lisan. Yang penting orang sudah yakin, kemudian dia mengucapkan dengan lisan, dah berarti. Berarti dia seorang mukmin, kamilul iman, yang sempurna imannya, sama seperti imannya malaikat, sama seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sama seperti imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama. Kamu yakin? Yakin. Ayo ucapkan. Ya, mengucapkan. Ya sudah, berarti beriman. Wa yaqulun, juga mereka mengatakan, al-a'mal innama hiya mukammilat. Amalan-amalan itu hanya penyempurna saja. Penyempurna saja, yang penting usulnya itu keyakinannya. Itu murjiah. Kalau seperti itu, berarti Fir'aun muslim mungkin ya. Meyakini kan? Fir'aun meyakini. Iblis juga meyakini, punya keyakinan itu. Kalau Allah itu ada. Kalau Allah itu yang mencipta. Punya keyakinan. Orang-orang musyrikin juga. Secara hati keyakinan. Oh iya mereka itu. Ini murjiah. Efek dari keyakinan murjiah seperti ini. Efeknya atau imbasnya akan bermudah-mudahan dalam perbuatan kemaksiatan dan dosa-dosa. Ini bermudah-mudahan, jelas. Ya, akhi, kenapa kamu minum khomer? Nyong lagi teler, lagi stres. Masalah belum selesai satu, sudah tumbuh lagi masalah. Jadi ini untuk menghilangkan stres. Minum khomer dia. Beli apa? Ya beli khamar, beli vodka ini, katanya. Biar damai katanya. Itu haram ya, akhi. Haram yang nanti tinggal istighfar. Sudah selesai. Kalau udah istighfar sudah selesai. Atau misalnya kadang ngarang-ngarang, yang penting wis bismillah, boleh ngombe bismillah kan ya insyaallah halal lah. Jadi wong aja ngelangel kowe lah. Aja kolot tadi menurut saya kolot teman urip nang dunia kurping pisan tok kolot ora haram mawi yo haram haraman kaya ngerti yo haram biasanya tuh gitu sing penting kan bismillah itu jal siki kowe madang sega ora bismillah apa kowe halal kan ora bok ora bismillah kowe setan melu mangan lu ceramah maning malah mulang. Itu efek murjiah kayak gitu itu pinter semaur karena seperti itu sudah yang penting yakin. Ana dangdut padane ya ana dangdut ora tuku vodka ya ora afdol gila. Ora anu mengarah dangdut lumayan kena kok kebyar setahun pisan. Setahun pisan dene. Sembayang kan bisa dina-dina, ya kan ku setahun pisan. Suran barang. Ini biasanya kan meremehkan urusan dosa dan maksiat. Keyakinan-keyakinan imbas seperti ini. Dan akan meninggalkan at-tanafus fil khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Yuk, puasa Arafah ini besok. Puasa Arafah ya? Iya. Loh, sing penting kan wajib. Belah, jadi menungsa ya. Sing penting wajib. Damai pok ya. Nyaman sekali dia. Yang penting apa? Wajib. Bener gak itu? Ya bener. Yang penting wajib. Ini kan jadi meninggalkan tanafus fil khairat. Apa yang gak ada? Gak puasa Arafah terus dosa. Kan orang bok. Yusur kedua dosa. Itu murjiah seperti itu. Akan meninggalkan itu. Berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Sampean wis ugi bak, yu mangkat umroh mang Mekah apa kaji. Wah. Tuli ujare kok sugi, ora ngerti nyong, nyawang ya iya karuan. Sugi. Sing penting ngurus semangat-anang ibadah nang kene sing mempeng be ya wis main lah. Ngibadahkan semampune. Wah. Angel itu orang murjiah. Memang ditinggalkan itu tanafus fil khairat akan ditinggalkan. Kalau ayat mau sesuai ayat kan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum kan begitu ya. Wasari'u, ayo bersegera. Yang hanya segera kan sat-sat gitu loh. Sat-sat itu segera. Orang kelalat, kelelet. Lagi warna madang jare ndi madange? Wis disediakno gari kelalat, kelalat ora dipangan-pangan. Ini itu Murji'ah. Ayat banyak menyebutkan tentang bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan itu banyak. Fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun limithli hadza falyamalil amilun. Banyak sudah itu. Mau ditinggalkan karena prinsipnya Murji'ah. Apalagi mereka juga sudah mengatakan al-a'mal innama hiya mukammilat. Amalan-amalan itu hanya penyempurna. Ibaratnya wong ge cara-carane ya. Ki wis cara madange ki golek mikirna kaya kuwi. Sega jangan lawu. Ya wis lah ya. Padane mengko ana lawu maning ya kuwi penyempurna lah padane ora ya wis ora apa-apa kan ya mbok. Nah itu digambarkan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, sing penting sudah ada pokoknya, usulnya. Amalan itu hanya penyempurna. Jadi ngamalna yang ono ora ya ono. Mestine wong penyempurna ya diamalkan ya. Mestinya kan begitu ya. Supaya lebih sempurna ini diamalkan. Bukan malah tidak disempurnakan. Lah wong sempurnanya sudah tahu amal sempurna kok malah ditinggalkan. Maksud mereka itu memang itu, ingin meninggalkan amalan. Ingin meninggalkan yang namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena seperti itu, akhirnya mereka bermudah-mudahan dalam kejelekan, kemaksiatan, dan dosa-dosa. Memang biasanya orang kalau sudah meninggalkan lomba-lomba dalam kebaikan, biasanya kepada dosa-dosa itu lebih terbuka lebar biasanya. Orang kalau tidak biasa dengan perkara-perkara yang halal, tidak cukup dengan perkara-perkara yang halal, ya, tidak senang dengan perkara-perkara yang halal, biasanya yang disenangi itu yang haram-haram itu biasanya. Makanya berlindung, doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dicukupkan dari yang halal. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Allahumma ya Allah, cukupilah kami, cukupilah aku ya dengan yang halal darimu atas perkara yang haram. Jadi suara kepengin maning lah sing haram. Karena itu haram lah intinya itu. Larangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Orang kalau sudah tidak senang dengan yang halal itu seperti itu, akan tersibukkan dengan perkara yang haram wal iyadzu billah. Kita harus jaga ya. Ketika kita istiqamah, Allah berikan kita nikmatul istiqamah. Waktu kita ya kita gunakan untuk kebaikan itu nikmati, itu syukuri. Jangan terus kemudian malah alah masa bocah nom kayak gini kurang ngaji tok kayak gini maca Quran ketone ya sia-sia masa muda digunakan untuk yang kayak gini tok ini di pondok pesantren apa enggak boleh. Kalau yang seperti itu ya besoklah di masa tua misalnya. Kadang-kadang itu terbesit yang seperti itu. Masa kita masih muda ini masih sehat pemondok nyantri. Sing apa-apa ora ulih jare. Sayang waktunya. Mending keluar saja dulu, besok kalau udah tua lah baru tobat. Nah. Baru beramal kebaikan. Assallahu ayyadiyana wa iyyahum jami'an. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita sekalian dan berikan istiqamah kepada kita sekalian di atas jalan yang lurus. Mempertemukan kita kembali, mengumpulkan kita kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tayib naktafi lahuna wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.